Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya, kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.